Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita berjumpa di acara kita, acara penyujuk hati, melalui gelombang Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita limpahan rahmat, kebaikan dan keutamaannya kepada kita, membuat kita menjadi hamba-hamba yang selalu tunduk dan patuh kepadanya, dan menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang selalu bekerja keras di dalam kehidupan ini untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat nanti insyaallah. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat 102 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad 'alimta ma anzalaha ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'azunnuka ya fir'aunu masbura. Dia, Musa, menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata, dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa wahai Fir'aun. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke 102 ini memberikan satu gambaran kepada kita tentang jawaban yang akhirnya disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh Fir'aun. Nabi Musa kemudian menjawab bahwa laqad 'alimta, engkau sebenarnya mengetahui. Ini yang menarik untuk menjadi pembahasan kita pada hari ini, bahwa sebenarnya Fir'aun menolak bukan karena ketidaktahuan, tapi karena pengetahuannya yang dibarengi dengan rasa sombong yang begitu sangat dahsyat. Ketika kedua hal ini berpadu, maka pengetahuan tidak ada lagi manfaat apa-apa. Hal yang sama juga pada masa Nabi Musa AS terjadi pada Qarun, ya. Seorang beliau adalah saudara Nabi Musa, saudara sepupu Nabi Musa alaihi salam, yang diberikan oleh Allah kekayaan. Akan tetapi ternyata ketika dia diajukan pertanyaan tentang harta kekayaannya, dia kemudian mengatakan bahwa ini semua adalah hasil dari usahaku, ya. Ma utituhu illa min almin indi, ya. Wama utituhu illa min almin indi. Tidaklah semua ini aku dapatkan kecuali karena hasil pengetahuanku, kerja kerasku. Apakah seorang Qarun tidak mengetahui bahwa dia berasal dari orang yang miskin dan kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan? Dia tahu itu, akan tetapi karena kesombongan akhirnya merupakan membuat dia menjadi lupa diri dan menganggap dirinya menjadi orang-orang yang hebat. Begitu juga di dalam keterangan ayat lain yang menceritakan tentang kaum Nabi Lut alaihi salam ketika mereka berusaha untuk mengganggu tamu Nabi Lut, ya, karena kaumnya adalah kaum yang homo, maka Nabi Lut kemudian mengatakan, ini haula ibanati in kuntum fa'ilin, kalau kamu mau, ini anak-anakku dan kamu sudah tahu, tidak perlu mengganggu tamuku yang laki-laki, ini adalah anak-anakku perempuan yang bisa kamu nikahi. Akan tetapi apa jawaban kaumnya? Wahai Lut, engkau sudah berusaha untuk mengalihkan kami dari apa yang sebenarnya menjadi tujuan kami. Jadi sebenarnya kalau kita pertanyakan kembali, apakah orang-orang yang ingkar itu tidak tahu tentang kebenaran yang disampaikan kepada mereka atau yang mereka lihat? Jawabannya adalah tahu, karena di dalam hati kecil kita masing-masing Allah Subhanahu wa taala memberikan satu potensi di mana kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan ilmu pengetahuan kita akhirnya menjadi lebih mengetahui secara lebih mendalam apa sebenarnya yang berhak untuk kita yakini dan apa sebenarnya yang sesuatu yang tidak berhak untuk kita yakini. Semuanya ini adalah merupakan suatu hal yang sudah diketahui. Laqad 'alimta, engkau sudah tahu Fir'aun, tapi ternyata engkau menolaknya, ya. Ma anzalaha ula illa rabbus samawati wal ardi basair. Semua yang aku tunjukkan kepadamu, mukjizat yang aku miliki itu adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa akhir daripada kesombongan dan tidak keterimaan terhadap kebenaran yang disampaikan? kepada kita atau kepada siapa saja, yang terjadi adalah sebagaimana jawaban Nabi Musa, wa inni la'azunnuka ya Fir'aun masbura, aku meyakini bahwa sebenarnya engkau adalah termasuk orang-orang yang binasa. Apa yang terjadi pada diri Abu Lahab? Ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung menyatakannya di dalam firman-Nya, tabat siada Abi Lahab wa tab. Sungguh ya celaka si Abu Lahab, bahkan tidak hanya dia tetapi istrinya juga celaka. Apa yang terjadi dengan istri Nabi Nabi Lut alaihi salam? Ya, ternyata yang terjadi adalah illa ajuzan minal ghabirin. Akhirnya ada istrinya yang sudah tua kami tinggalkan di kampung itu untuk kami hancurkan. Fadamarnaha fakana ya minal halikin. Kami hancurkan dia, ya. Sehingga akhirnya kamu dapat melihat tanda-tanda kehancuran yang sudah kami berikan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melihatnya. Untuk lebih lanjut menjelaskan tentang keterangan ayat ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat ini adalah mengingatkan kita tentang sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustaz Perdana tadi, membahasakan laqad alimta. Artinya di sini menunjukkan lawan bicaranya itu adalah Fir'aun, bukan berarti dia tidak tahu, tapi dia sangat-sangat mengetahui tentang apa? Tentang apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa alaihi salam. Yaitu dengan khitab yang terakhirnya yang diturunkan Allah, wa inni la'azunnuka ya Fir'aun masbura. Dalam arti kata masbura di sini adalah celaka atau tertutup dari segala kebaikan atau segala macam kebaikan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang nasib Fir'aun. Artinya dia itu akan celaka dalam waktu yang dekat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa orang gila pun atau yang bahasa Arabnya majnun lebih baik daripada dari orang yang celaka. Nah, kondisi ini yang diinginkan oleh para pemimpin, pemerintah dan para diktator di dunia ini. Lalu apa yang ditunggu para pemimpin dan hakim kecuali agar kata dan perintah mereka ditaati? Ini semua dirasakan orang gila. Maksudnya begini, kalaulah seandainya ada yang bertanya, hikmah apakah yang ada pada orang gila tersebut bila hidupnya terus begitu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengambil nikmat yang paling tinggi di yang ia miliki, yaitu berupa akal yang membedakan dengan makhluk yang lain. Maka kita katakan, kamu tidak mengetahui ketika sang pencipta mengambil akalnya. Lalu apa yang diberikan Allah kepadanya? Allah memberikan sesuatu yang bila kamu ketahui, niscaya kamu ingin menjadi orang gila juga. Sampai begitu. Jadi nikmat itu adalah ketika dia berjalan di atas manusia dan berbuat sesuka hatinya tanpa halangan dari orang lain atau gangguan dari orang lain, semuanya akan menaruh kasihan dan tersenyum. Padahal di akhirat kelak nanti ia tidak dihisab. Karena apa lagi kira-kira yang lebih tinggi dari ini, yaitu dari yang diberikan Allah, bahwasanya manusia orang-orang yang gila seperti itu tidak akan dihisab nanti hari kiamat. Jadi pengambilan nikmat apapun yang sama dengan nikmat orang lain, di dalamnya terdapat anugerah yang tidak terlihat dan tidak bisa dipahami kecuali orang-orang yang mengerti akan yang akan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau kita mengatakan bahwasanya lakukanlah puasa itu, untuk apa puasa? Karena dia belum merasakan bagaimana nikmat puasa itu, karena ia belum pernah melakukannya. Tapi kalau sudah dapat dia rasakan, ia akan tidak pernah meninggalkan puasa tersebut. Begitu juga sholat. Kalau dia sudah merasakan sholat itu adalah bukan saja berupa kewajiban, tapi kebutuhan manusia seluruhnya, maka orang tidak akan pernah meninggalkan sholat. Tapi kan Allah tidak menurunkan nikmat dan anugerah tersebut kepada semua orang, tapi kepada orang-orang yang betul-betul berjiwa keras mempertahankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan untuk terus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul tadi menjadi catatan kepada kita semua bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini banyak hal yang harus kita lakukan, tetapi prioritas utama adalah bagaimana kita berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mengenal Allah secara lebih banyak maka akan mampu membuat kita tersadar siapa diri kita yang sebenarnya. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kebaikannya itu akan mampu menyadarkan kita betapa kita adalah orang-orang yang masih sangat kecil, masih sangat tidak apa-apanya di dalam tingkah laku keseharian kita untuk meniru segala sifat-sifat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. A'rif Rabbaka, ketahuilah Tuhanmu, maka engkau akan mengetahui secara lebih banyak siapa dirimu sebenarnya. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran mengandung firman Allah Subhanahu wa taala tentang penunjukan Allah siapa dirinya, tentang bagaimana orang-orang yang ingkar kepada sang penciptanya akhirnya hidup mereka berakhir tragis dengan kehancuran dan juga hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari akhirat. Mari perbaiki hidup kita secara lebih baik lagi. Mari di dalam kehidupan ini kita memperbanyak pengetahuan kita, karena dengan pengetahuan maka kita taraf hidup kita akan menjadi meningkat dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, yang hanya bisa takut kepada Allah adalah orang-orang yang tahu dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Pelajari Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya maka hidup kita akan jauh menjadi lebih berwarna dan menjadikan hidup kita menjadi jauh lebih sempurna. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas pendengaran dari para pendengar semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.